Kita masih dengan pembahasan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari dirinya, Allah akan jadikan dia orang yang faqih di dalam agama Islam. Dan alangkah pentingnya hadis ini diketahui oleh generasi muda kaum muslimin. Saya teringat dengan sebuah kisah yang menceritakan tentang keadaan Abu Bakar Al-Miski. Pernah dengar Abu Bakar Al-Miski? Abu Bakar Al-Miski. Entah apakah di atas muka bumi ini masih ada yang semisal dengan beliau. Abu Bakar Al-Miski. Pernah ketemu? Di daerah masyayikh? Belum pernah ketemu? Tidak akan ketemu, sudah meninggal lama. Ratusan tahun yang lalu meninggalnya. Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Misk. Itu dinisbahkan kepada minyak wangi misik. Abu Bakar Al-Miski ini seorang pemuda, seorang ulama dalam biografinya. Katakanlah ini sebagai ibrah dalam menjaga kehormatan diri. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Pemudanya pemuda yang tampan gagah. Pokoknya secara fisik semua dia miliki. Ini kisah singkatnya ya. Pada suatu hari Abu Bakar Al-Miski ini dijebak oleh seorang wanita yang cantik jelita. Karena tergoda dengan ketampanan dan gagahnya Abu Bakar Al-Miski, maka wanita ini berusaha membuat makar menjebak. Diajak untuk berbuat zina. Waliyahzubillah. Berbuat zina. Sudah, semua dalam keadaan siap, katakan seperti itu. Tempat, keadaan, aman, menurut penilaian manusia tentunya. Kata Abu Bakar, tenang, tidak usah terburu-buru. Biarkan saya pergi sebentar ke kamar mandi. Engkau bersabar saja. Begitu. Duduk di atas ranjang ini. Akhirnya Abu Bakar Al-Miski masuk ke kamar mandi. Lama sekali. Tidak berapa lama kemudian Abu Bakar Al-Miski sudah keluar. Tapi wanita cantik ini sudah tutup hidung. Melihat Abu Bakar Al-Miski keluar dari kamar mandi, kaget, terkejut, tutup hidung, jijik. Ternyata Abu Bakar Al-Miski masuk kamar mandi itu buang air besar. Kotorannya sendiri itu masuk. Kotoran, artinya tinja. Itu di, bahasanya apa di... Dilulurin seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya gitu. Setelah datang, gimana? Masih mau? Wah, teriak lari. Setelah itu bersih-bersih, mandi. Semenjak hari itu sampai meninggal dunia, keringatnya Ubakar itu selalu mengeluarkan bau harum seperti misik. Makanya dinamakan Abu Bakar Al-Miski. Itu ceritanya sih. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengganti. Dia sudah berkorban artinya untuk menyelamatkan kehormatan diri. Dia punya akal. Jadi untuk mengalahkan wanita itu seperti apa, faham dia. Jadi caranya, dia kan tertarik dengan ketampanannya, gagahnya, kan gitu. Jadi dia rubah dirinya menjadi keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang dia diinginkan oleh wanita tersebut. Diambil tinjanya itu, lururin semua. Demi menjaga kehormatan diri. Gitu, demi menjaga kehormatan diri. Oh, wanitanya kaget. Seperti ini laki-laki. Lari. Setelah itu bersih-bersih, sampai meninggal dunia. Selalu mengeluarkan bau harum semacam misik. Makanya dikenal sebagai Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar bukan miskin. Abu Bakar Al-Miski. Ya, dinisbahkan kepada wanginya misik. Nah, rahimahullah ta'ala. Itu semua berdasarkan fikih tentunya. Artinya betul-betul mempertimbangkan ini baik buruk, mudharatnya seperti apa. Allahumma sallim. Tadi cuma sekedar lewat saja setelah melihat PD tadi yang anak muda. Seperti kita juga semua masih muda ini. Tayyib Allahumma sallim. Kita masih membahas sabda Nabi Muhammad alaihi salam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, beliau memberikan sedikit keterangan tetapi penuh dengan makna. Kata beliau, wa hadza yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khairan kama anna man arada bihi khairan faqqahahu fi dinihi. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak dijadikan faqih di dalam agama ini merupakan tanda Allah tidak menginginkan kebaikan dari dirinya. Kalau orang itu tidak faqih, tidak faham agama, merupakan bukti Allah tidak inginkan kebaikan dari orang tersebut. Sebagaimana apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dari hambanya, maka Allah akan jadikan dia orang yang faqih di dalam agama. Tentunya menjadi orang yang faqih di dalam agama bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, seperti bintang jatuh atau durian runtuh. Artinya sesuatu yang besar, bernilai, dan dia dapatkan dengan mudah. Bukan seperti itu. Tetapi fikih itu harus dengan tafakkuh. Menjadi orang yang faqih harus melalui tahapan-tahapan belajar untuk mencari fikih itu sendiri. Jadi sesungguhnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita ingin termasuk hamba Allah yang diinginkan kebaikannya ataukah tidak? Karena kita diberi kekuatan, diberi akal pikiran, kita diberi kemampuan untuk memilih. Telah dijelaskan kepada kita ayat dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salam. Kemudian kata beliau, waman faqqahahu fi dinihi faqad arada bihi khairan. Barang siapa yang Allah jadikan dia faqih di dalam agama merupakan bukti Allah inginkan kebaikan dari dirinya. Iza urida bil fiqhi al ilmu al mustalzimu lil amal. Apabila yang dimaksud dengan fikih di sini adalah ilmu yang menjadi pijakan untuk beramal. Nah, ini makna yang pertama. Artinya beliau ingin menjelaskan makna hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, Allah akan jadikan dia orang yang faqih di dalam agama. Nah, artinya apa? Artinya barakallahu fikum, fikih di sini bukan sekedar fikih saja, bukan sekedar ilmu, pengetahuan, pemahaman bas sebatas itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah fikih kemudian diamalkan. Fikih yang berbarengan dengan bentuk pengamalan. Kemudian kata beliau, wa amma in urida bihi mujarradul ilmi fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khairan. Tapi kalau yang dimaksud dengan fikih, kalau kita memahami fikih di sini hanya sebatas ilmu tanpa amalan. Saya ulang kembali. Kalau yang dimaksud dengan fikih di sini adalah sebatas ilmu, tidak ada pembuktian dengan amalan, ini tidak menunjukkan bahwa orang yang punya fikih Allah inginkan kebaikan dari dia. Nah, bisa dipahami enggak? Rasul menyatakan orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan jadikan dia faqih, punya fikih. Maksudnya adalah ilmu yang dibarengi dengan. Tapi kalau cuma sekedar ilmu, ini tidak menunjukkan orang itu diinginkan kebaikannya. Kalau cuma sekedar paham, ngerti, tapi tidak diamalkan, itu belum tanda dia diinginkan kebaikannya. Ini menurut penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan apa yang dikatakan beliau benar adanya. Kemudian di dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang kedudukan fikih itu sendiri. Tentang kedudukan fikih itu sendiri. Beliau menukilkan riwayat dari Al-Imam Makhul Asy-Syami. Makhul Asy-Syami, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau dahulunya adalah seorang budak. seorang budak kemudian dibebaskan lalu menjadi seorang ulama. Al-Hasan Al-Basri beliau adalah mantan seorang budak dibebaskan lalu menjadi ulama. Atha bin Rabah dahulunya adalah seorang maula mantan budak dibebaskan dari perbudakan menjadi ulama. Nah, dan masih banyak ulama-ulama tabi'in yang lain yang dahulunya adalah mawali, menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu. Beliau menukilkan dari al-Imam Makhul Asy-Syami, imamnya daerah Syam, Makhul itu. Kata beliau, ma'ubidallahu bi'afdala minal fikhi. Tidak ada bentuk ibadah kepada Allah yang lebih baik daripada fikih. Tidak ada bentuk ibadah kepada Allah yang lebih baik daripada fikih. Apa ini maksud fikih di sini? Ilmu yang dibarengi dengan amal. Nah, artinya setiap amalan yang dia lakukan itu didasarkan dengan ilmu. Kemudian beliau menukilkan juga ucapan Sa'id Ibn al-Musayyab. Ada sebagian membaca Sa'id Ibn al-Musayyab, ada yang mengatakan Musayyab, ada yang mengatakan Musayyib. Qala Sa'id Ibn al-Musayyab, laisat ibadatullahi bis-shaumi was-shalah walakin bil-fiqhi fi dinihi. Kata Imam Sa'id Ibn al-Musayyab, salah seorang tabi'in, putra dari sahabat Al-Musayyab bin Huzn. Kata Sa'id Ibn al-Musayyab, sesungguhnya hakikat ibadah itu bukan dengan berpuasa dan salat. Saya katakan barakallahu fikum tadi, saya sampaikan, sesungguhnya hakikat ibadah itu bukan dengan berpuasa dan salat. Tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya adalah menjadi orang yang faqih di dalam agama. Artinya apa? Barakallahu fikum. Menurut beliau rahimahullahu taala, puasa dan salat yang dilakukan seorang hamba dan tidak berdasarkan ilmu sesungguhnya tidak disebut ibadah. Bisa dipahami? Kita kalau salat, puasa, segala macam bentuk ibadah kita lakukan tetapi tidak ada ilmunya, cuma ikut-ikutan atau cuma sekedar melakukan tapi enggak tahu ilmunya, ini sebenarnya bukan ibadah. Tidak ada kelezatannya. Ibadah, salat, puasa, zakat, sedekah, berbakti, berbuat baik, menolong tetangga, menolong saudara. Nah, kalau tidak didasarkan dengan ilmu, cuma ikut-ikutan, ikut rame, karena rame-rame ikut datang, ini sebenarnya bukan ibadah. Tetapi ibadah itu sesungguhnya harus dibangun di atas ilmu, fikih. Nah, hal ini dijelaskan sendiri oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, wa hadzal kalamu yuradu bihi amran. Pernyataan dari Sa'id Ibn Musayyab ini ada dua makna. Yang pertama, annaha laysat bis-shaumi was-shalati khaliyatain 'anil 'ilmi walakin bil-fiqhi alladhi yu'lamu bihi kayfa as-shaum was-shalah. Cara memahami penjelasan dari Sa'id Ibn Musayyab itu ada dua. Yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya puasa dan salat yang tidak dibangun di atas ilmu itu sesungguhnya bukan ibadah. Tetapi ibadah itu harus dibangun di atas ilmu. Bagaimana tata cara kita berpuasa, bagaimana tata cara kita salat, bagaimana tata cara kita menuntut ilmu dan sebagainya. Wa tsani, adapun makna yang kedua, annaha laisati shauma was-shalata faqat bal al-fiqhu fi dinihi min a'zami ibadatihi. Jadi pernyataan dari Sa'id Ibn Musayyab kita memahaminya dengan cara bahwa yang namanya ibadah itu bukan puasa dan salat saja. Yang namanya ibadah itu bukan hanya puasa dan salat saja, tetapi fikih, memiliki fikih tentang Islam, tentang agama, tentang sunnah, Al-Quran, itu termasuk ibadah yang paling besar. Nah, termasuk ibadah yang paling besar. Yang disampaikan oleh Imam Makhul Asy-Syami tadi sama dengan yang disebutkan oleh Imam Az-Zuhri Muhammad bin Shihabuddin. Nah, beliau juga menyatakan ma'ubidallaha bimithlil fikhi. Nah, tidak ada ibadah yang lebih baik dan lebih bagus kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan fikih. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Ini terkait dengan fikih. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim memerintahkan kaum muslimin untuk bertafaqquh, untuk benar-benar menjadi orang yang faqih, mencari fikih itu sendiri. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 122, seperti penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, ketika menjelaskan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sepantasnya kaum mukminin semuanya pergi, seluruhnya berangkat, tidak pantas. Tetapi hendaknya ada masing-masing kelompok utusan, masing-masing kelompok ada utusan yang tugasnya tafaqquh fid-din. Tugas sekelompok orang ini yang menjadi perwakilan dari sekian banyak orang, tugasnya adalah tafaqquh fid-din, menjadi orang yang faqih, mencari fikih di dalam agama. Waliyundiru qaumahum, sehingga ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka bisa memberikan ilmu, menyampaikan peringatan, menyampaikan nasihat, la'allahum yahdharun. Dan pada akhirnya mereka pun akan mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Ayat seperti ini penting sekali di zaman ini. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, nadaba ta'ala al-mu'minin ila tafaqquh fid-din wa huwa ta'allumuh wa inzaru qaumihim idza raja'u ilaihim wa huwa ta'lim. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menganjurkan dan memerintahkan kaum mukminin untuk tafaqquh di dalam agama, yaitu mempelajari Islam, kemudian memberikan peringatan, menyampaikan ilmu tersebut apabila mereka telah kembali kepada masyarakatnya. Wa qad ikhtulifa fil ayah. Ayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang maknanya. Dan kedua makna yang diperselisihkan ini tidak saling bertentangan, tetapi saling mendukung. Faqila, pendapat pertama, makna dari ayat ini, annal mu'minina lam yakunu liyanfiru kulluhum litafaqquhi wa ta'allum bal yanbaghi an yanfiru min kulli firqatin minhum ta'ifatun tatafaqahu tilka ta'ifatu thumma tarji'u tu'allimu al-qa'idin fayakunu an-nafiru ala hadha nafira ta'allum wa ta'ifatu tuqalu ala al-wahidi famazad. Qalu fahada dalilun ala qabuli khabari wahid wa ala hadha hamalaha syafi'i wa jama'atun. Pendapat pertama adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan sebagian ulama yang lain. Mereka menyatakan bahwa makna ayat ini, bahwasanya kaum mukminin itu tidak berangkat belajar seluruhnya. Dalam satu negeri jumlah penduduknya 100, laki-laki 100. Kemudian 100 orang pergi semua belajar, bukan seperti itu. Tetapi hendaknya yang belajar itu untuk betul-betul menguasai. Jadi yang dimaksud di sini belajar itu belajar yang betul-betul menguasai. Adapun belajar tentang agama semuanya wajib. Belajar tentang Islam, terutama perkara-perkara yang harus diketahui seorang muslim, tidak boleh tidak, ini semua kewajibannya sama. Tetapi yang dibahas sekarang adalah tugas belajar, mempelajari Islam secara terperinci, secara detail, lengkap dengan dalil, belajar kepada para ulama. Nah, tugas yang seperti ini diberikan kepada sekelompok saja. Kalau kelompok ini sudah kembali belajar, tugasnya mengajar orang-orang yang tinggal di negeri tersebut. Oleh karena itu orang yang berangkat ini dikatakan nafira ta'allum. Ini makna yang pertama. Wa qala ta'ifatun ukhra. Sementara ulama yang lain mengatakan wa makanal mu'minuna liyanfiru ilal jihadi kullihim. Tidak sepantasnya kaum mukminin itu berangkat berjihad semuanya. Ada panggilan dan seruan jihad, ayo kita berangkat bersama. Seluruhnya tanpa terkecuali. Tetapi balian bagi antan fira ta'ifatun lil jihad. Wa firqatun taq'udu tatafaqahu fiddi. Tetapi yang berangkat itu ada sebagian kelompok berjihad, yang lainnya tetap duduk di negerinya untuk belajar agama. Fa idza ja'at ta'ifatu allati nafarat faqahatha alqa'idatu wa 'allamatha ma unzila min ad-din wal halal wal haram. Apabila orang yang kelompok yang berangkat berjihad tadi pulang kembali, maka orang-orang yang belajar tugasnya menyampaikan dan mentransfer ilmu yang telah mereka dapatkan ketika ditinggal berjihad. Nah, dan ini kedua-duanya mungkin saja terjadi. Kedua-duanya mungkin saja terjadi. Nah, ikhwati fid din, a'azni wa a'azakumullah wa barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa 'alal qawlaini, bagaimanapun juga kedua pendapat ini, fahuwa targhibun fit tafaqquhi fid din, sama-sama menunjukkan anjuran untuk belajar agama. Wa ta'allumihi wa ta'limihi, demikian juga mengajarkan. Fa inna dzalika ya'dilul jihad, karena menuntut ilmu tetap tinggal di negeri itu sebanding dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal rubbama yakunu afdala minhu, bahkan kadang-kadang dalam beberapa kesempatan dan keadaan kondisi, belajar itu lebih afdal dibandingkan berjihad dengan fisik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya katakan ayat ini penting sekali di zaman ini? Dengan kedua makna. Kita ambil makna yang kedua. Kaum mukminin jumlahnya banyak. Kemudian ada panggilan jihad, seruan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah menetapkan seperti apa? Apakah semuanya berangkat? Tidak. Semuanya jangan berangkat. Padahal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah yang paling afdal, ibadah besar. Pahalanya juga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala besar sekali. Jihad yang sedemikian mulia dan sedemikian tinggi derajatnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan jangan semuanya berjihad. Tetapi harus ada yang tetap belajar agama, khusus belajar agama. Naam barakallahu fikum. Lalu bagaimana keadaan kita di zaman ini? Apakah kita sudah seperti ini? Naam. Sebagian kecil belajar agama, kemudian yang lain belajar apa? Apakah berjihad? Justru sebaliknya. Yang belajar agama memang ta'ifatun, sekelompok kecil. Sementara sisanya yang sedemikian besar banyaknya, itu bukannya memilih ibadah yang senilai dengan belajar, tetapi justru mereka memilih aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan talabul ilmi syar'i. Na'am barakallahu fikum. Ini sehingga penting sekali ayat ini untuk dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk bab yang ke-8, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Terbalik sekali. Kalau di ayat tadi semuanya diarahkan kepada kebaikan. Jihad dan belajar agama, kan begitu? Jihad dan belajar agama. Jangan berjihad semuanya. Padahal ini amalan baik. Tapi hendaknya ada yang ber. Tapi kalau sekarang seperti apa? Terbalik atau tidak? Terbalik. Semuanya diarahkan ke dunia. Yang belajar agama, yang mengarahkan ke agama sedikit sekali. Kalau kita baca direktori dari yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, kita juga, pondok kita diberi direktori itu, apa namanya, barakallahu fikum, semacam kamus lah, yang berisi tentang profil-profil pondok pesantren di seluruh Nusantara. Ada beberapa jilid di kantor. Salah satunya saya bawa juga, saya baca-baca di rumah. Akhirnya berubah, perubahan zaman seperti itu. Dahulunya pondok pesantren A, pondok pesantren B, terkenal dengan ilmu agamanya. Belajar dengan cara sorogan, ini sorogan, terus apa namanya? Bandungan. Kiai, ulama, betul-betul belajar nahwu, sharaf. Artinya tentu dengan cara belajarnya pesantren kita di Indonesia. Kita belajar dari sejarah terus. Terkenal pesantren. Apakah orang-orang kafir senang dengan cara yang seperti ini? Enggak senang mereka. Ketika melawan penjajah Belanda, Jepang dan yang lain, yang mengangkat perlawanan sesungguhnya adalah kaum muslimin. Dipimpin para ulama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pesantren-pesantren inilah sumber kekuatan kaum muslimin. Di ma'had-ma'had sumber kekuatan kaum muslimin. Ini dipelajari semua oleh ilmuwan-ilmuwan barat, dipelajari. Setelah dipelajari akhirnya mereka menyimpulkan memang kekuatan umat Islam di Indonesia itu adalah di pondok-pondok pesantren. Seperti yang dilakukan oleh Snok Torgronyi. Jadi mereka berusaha bagaimana caranya memalingkan perhatian kaum muslimin dari pondok pesantren ke sistem pendidikan formal. Dan itu betul-betul terjadi. Pondok-pondok pesantren besar yang namanya masyhur bahkan se-Asia Tenggara, banyak sekali yang terdapat di Indonesia, pondok pesantren besar. Nama besar mereka sudah 70 tahun yang lalu, bahkan 100 tahun yang lalu, bahkan ada yang 200 tahun yang lalu. Sedikit demi sedikit ini sudah mulai tergeser. Ya, dengan istilah pinjaman. Nah, barakallahu fikum, pinjaman lunak dari Bank Dunia. Pinjaman lunak dari ASEAN Development. Terus masuk pesantren-pesantren. Ini ada uang, bangun. Setelah itu nanti kami kasih biaya beasiswa sekolah ke tempat kami di Amerika, di Inggris. Ini orang-orang pesantren berangkat sana. Pulang sudah membawa pemikiran yang berbeda. Pemikiran barat, westernisasi. Jadi akhirnya sistem-sistem pesantren tadi sudah diubah. Jangan begini. Yang dulunya sistem halaqah, ya kan? Dirubah. Sistemnya seperti ini. Pelajarannya ditambahkan. Jangan cuma belajar agama saja. Ipteknya mana? Kasih pelajaran ini, bahasa Inggris masuk. Pelajaran komputer. Ini kita umat Islam, generasi muda Islam itu juga harus ngerti bagaimana cara membangun sebuah bangunan. Jadi arsitek masuk terus. Hingga akhirnya yang terjadi sekarang ikhwati fiddin barakallahu fikum, pondok-pondok pesantren besar tadi yang ada di zaman ini namanya bukan lagi pondok pesantren. Yang muncul adalah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, bahkan perguruan tinggi, sekolah tinggi. Dan silakan ya. Nah, barakallahu fikum, di pondok pesantren. Nah, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Kalimantan seperti itu, waliyadzubillah. Sangat bertentangan sekali dengan ayat di dalam surat At-Taubah tadi. Kalau tadi diarahkan yang baik dan yang terbaik, kalau sekarang tidak. Bagaimana umat Islam itu diarahkan kepada yang tidak terbaik, yang tidak baik, bahkan yang paling buruk. Nah. Allahumma musta'an. Baik. Qala rahimahullahu taala Imam Ibnu Abdul Barr, al-babu tasi', bab yang ke-9. Bab yang ke-9. Qala rahimahullahu taala tafdhilul ilmi 'ala al-ibadah. Tafdhilul ilmi 'ala al-ibadah. Diutamakannya ilmu dibandingkan ibadah. Padahal ilmu itu sendiri adalah dasar ibadah. Merupakan bagian ibadah juga. Tetapi ternyata ilmu itu adalah yang terbaik dari sekian banyak ibadah. Qala rahimahullah an Amr bin Qais al-Mallai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Wa milakud din al-wara'. Dari Amr bin Qais al-Mallai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan inti pokok dari beragama, melaksanakan Islam dan melaksanakan ibadah adalah sikap al-wara'. Sikap al-wara' menjaga kehormatan agamanya. Berusaha untuk menjaga dan menjunjung tinggi akidah dan manhajnya. Berusaha menjauhi hal-hal yang bisa mendorong dia terjatuh ke dalam keharaman. Menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Adapun di zaman ini, perkara yang syubhat dihukumi sebagai satu hal yang halal. Perkara yang makruh itu bahkan dianggap mubah, dan lebih parah lagi dianggap sebagai satu hal yang sunnah. Nah, soalun nahwi, soal terkait dengan pelajaran nahwu. Fadlul ilmi khairun. Apa arti khairun? Apa arti khairun? Apa arti khairun? Baik. Sesuatu yang jelas ketika ditanyakan akan membuat keraguan. Biasanya seperti itu. Apa arti khairun ya Hakim? Di dalam hadis ini, baik atau lebih baik? Hah? Lebih baik. Dari mana kita bisa mengambil arti lebih? Apakah ini isim tafdhil? Kalau saya katakan akbaru, lebih besar. Asgharu, lebih kecil. Ahla, lebih manis. Kalau ada pembandingnya? Serius nih. Serius. Bukan seriosa. Enggak. Ada yang bisa menjelaskan kisah perjalanannya khair? Kenapa menjadi khair? Asal-muasalnya dari mana? Bagaimana dia dilahirkan? Bagaimana besarnya perkembangannya ketika dewasa? Setelah itu jadilah khair. Soal sorof ini. Ada yang bisa menjelaskan? Biografi khair? Hah? Pernah dapat belum? Khairin itu dilahirkan Abu Jarir terlalu dilahirkan sebagai akhyar. Kalau akhyar mengikuti wazan isim tafdhil, masuk akal ya kalau akhyar itu dikatakan lebih baik dan paling baik. Akhyar. Jadi dilahirkan sebagai akhyar. Setelah mulai besar, mulai banyak dikenal orang. Ini pelajaran Arab. Mulai besar, mulai banyak dikenal orang, kenalannya banyak. Kalau dalam bahasa Arab itu sering, dalam bahasa Arab itu karena likat rafis tikmalih, karena sering dipakai, maka hamzahnya dibuang. Maka hamzahnya dibuang. Jadi apa bacanya? Gak bisa dibaca. Huruf pertama sukun, bagaimana cara membacanya? Karena tidak bisa dibaca, sudah semakin dewasa. Kha, huruf sahih sukun. Setelahnya ya, huruf illah ber. Apa yang harus kita lakukan? Sudah lupa. Dinakal. Apanya dipindah? Harokannya dipindah. Fathah pada ya, dipindah kepada kha. Sementara sukun, ya tidak bisa dipindah. Yang dinakal cuma harokatnya saja. Iya. Jadi sukun itu tidak dipindah statusnya. Jadi ya setelah fathahnya dipindah, yang muncul apa? Sukun. Jadi yang dipindah itu hanya harokat fathah. Titik. Akhirnya sekarang kita kenal dia sebagai khair. Itu kisah muasal-muasalnya khair. Jadi dilahirkan sebagai akhyar. Sering dipakai, banyak dikenal, hamzahnya dibuang. Biar panggilnya gak terlalu panjang. Bisa dipahami gak? Ini pelajaran sorof ini. Makanya, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Kalau pengen kebaikan, pahami asal-muasalnya khair. Asal-muasalnya khair. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik dibandingkan keutamaan beribadah. Wa milakuddin al-wara. Dan inti atau pokok dari ajaran Islam, agama ini adalah sikap wara, menjaga diri. Qala rahimallahu an Fumaid bin Hilal, karena sama. Qala sami'tu mutarrifan yaqul. Mutarrifan itu seorang tabi'in. Mutarrif seorang tabi'in. Di sini disebutkan gitu. Mutarrif seorang tabi'in. Tidak disebutkan ya. Baik. Dari Humaid bin Hilal, dari kata beliau, sami'tu mutarrifan yakun. Aku pernah mendengar mutarrif menyatakan, fadlul ilmi khairun min fadlil amal, wa khairu dinikumul wara'. Nah, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan beramal. Dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara. Apa maksudnya? Keutamaan ilmu yang diamalkan harus seperti itu. Keutamaan ilmu yang diamalkan lebih baik daripada keutamaan amal yang tidak berdasar ilmu. Jadi harus ada keterangan seperti itu. Tidak kita pahami, tidak kita pahami secara umum ilmu itu lebih baik daripada amal. Karena ilmu itu ada dua macam, ilmu yang diamalkan dan ilmu yang tidak diamalkan. Amalan pun ada dua macam, amalan yang berdasarkan ilmu dan amalan yang tidak berdasarkan ilmu. Bagaimana cara kita memahami hadis Nabi Muhammad di sini? Demikian juga ucapan Mutarrif sebagai seorang tabi'in. Kita memahaminya, keutamaan ilmu yang diamalkan itu lebih baik daripada amal yang dilakukan tanpa ilmu. Nah, bisa dipahami? Baik. Qala wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fadlul ilmi afdalu min fadlil ibadah. Wa khairu dinikumul wara', wa fi riwayatin a'jabu ilayyal wara'. Dalam riwayat yang lain dikatakan keutamaan ilmu itu lebih baik, lebih afdal dibandingkan keutamaan beribadah. Seperti penjelasan tadi, ilmu yang diamalkan lebih baik daripada amalan atau ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Dan riwayat yang lain, a'jabu ilayya, lebih aku senangi. Keutamaan ilmu itu lebih aku senangi dibandingkan keutamaan di dalam beribadah. Qala rahimahullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innakum asbahtum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu qalilun sa'iluhu katsirun muqawhu muqawhu katsirun baik katsirun mu'tuhu baik isim fa'il katsirun mu'tuhu العمل فيه خير من العلم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل نعم قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معتوه كثير سائلوه العلم فيه خير من العمل. Dan ini sudah kita saksikan dan kita rasakan bersama di zaman ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya terjemahkan dengan pelan agar bisa dipahami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian di zaman ini, sesungguhnya keadaan kalian di zaman ini, yaitu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang faqih banyak, sementara orang yang khutbah itu sedikit, mampu khutbah sedikit, yang meminta-minta sedikit, tetapi yang memberi banyak. Kalian, keadaan kalian di zaman ini, orang yang faqih banyak. Seperti yang kita katakan tadi, fikih itu orang yang faqih, artinya orang yang punya ilmu dan diamalkan. Orang yang seperti ini banyak sekali di zaman ini, di zaman Rasul. Khutaba'uhu qalil, tapi yang berbicara itu sedikit. Semuanya berusaha untuk menahan. Yang minta-minta itu sedikit. Qalilun sa'ilun. Katsirun mu'tu, tapi yang memberi banyak. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Di saat seperti ini, beramal itu lebih baik daripada ilmu. Beramal itu lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu sudah banyak sekali. Orang sudah banyak sekali. Sementara yang membutuhkan sesuatu, yang minta-minta itu sedikit. Maka berlomba-lomba untuk beramal itu lebih baik. Wa sayati 'ala an-nasi zamanun, tetapi suatu saat, kata Rasul alaihi salam, suatu saat nanti, dan pasti akan terjadi, dan di zaman ini pun telah kita rasakan dan kita saksikan, dan suatu saat pasti akan terjadi suatu zaman yang akan dilalui oleh segenap manusia, qalilun fuqaha'uhu, ahli fikihnya sedikit, katsirun khutaba'uhu, tapi orang yang khutbah ceramah itu di mana-mana. Apalagi kalau sudah bulan Ramadan, yang namanya khatib itu seperti jamur yang tumbuh, jai karbitan, begitu cerita. Jai karbitan yang tidak lancar baca Al-Quran itu bisa menjadi seorang dai khutbah, masya Allah. Bahkan dianggap fasih karena masyarakatnya pun tidak fasih. Cuma dengan wassalamu alaikum. Ada loh seperti itu. Ada di daerah Banjarnegara. Mohon maaf entah siapa. Antum kan Purbalingga. Oh Banjar. Jadi orang NU, utusan dari pondok pesantren Tegal Rejo Magelang. Ketemu waktu anak ke rumahnya Ustaz Maimun dulu. Jadi gayanya masya Allah. Tapi dibuat-buat masyarakat awam orang gunung tuh pasti sekali. Assalamualaikum. Padahal bilang kaf itu jadi kof. Gitu. Assalamualaikum. Warahmatullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dibuat-buat. La haula wala quwata illa billah. Artinya orang yang khutbah itu banyak sekali yang ceramah sana sini, ceramah sana sini. Nah, cuma karena apa itu guru sebuah sekolah, wah guru itu minta aja salat terus tiap dulu, Pak, bisa ngisi ngaji? Oh, bisa, bisa. Nah, itu sudah keringet dingin itu mengumpulkan materi, cari sana dari sini buletin yang diambil, baca kan. Nah. Kemudian dia yang pasti yang dipastikan Rasul akan terjadi, ahli fikihnya sedikit, tapi orang yang ngomong itu banyak. Yang ngomong atas nama agama banyak. Qalilun mu'tuhu katsirun sa'iluh. Yang memberi sedikit tapi yang minta-minta banyaknya bukan main. Sana sini, minta sana. Pengemis di jalanan, di perempatan. Bahkan na'am barakallahu fikum di antara kaum muslimin sendiri, kotak sana, kotak sini. Enggak cukup 100 kotak, ribuan kotak disebar sana sini. Betul kan yang dikatakan Rasulullah alaihi salam? Katsirun sa'il. Yang minta-minta itu banyak. Yang minta banyak tapi yang ngasih sedikit. Karena kotak yang dipasang isinya cuma 1.500. Itu pun tunggu 1 bulan dikumpulkan kerinci-kerinci. Untuk anak yatim, untuk janda, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk ini, untuk itu. Tapi petugasnya dapat berapa persen? Kan kebiasaan orang-orang ikhwanul muslimin kan seperti itu. Nah, orang ikhwanul muslimin. Nah, saya juga pernah ketemu orang Madura. Mohon maaf ini kalau ada orang Madura. Orang Madura rusuh pakaiannya. Bawa proposal. Ustaz, ini mau pembangunan masjid di Madura. Enggak tahu logat Madura yang jelas. Bilang mohon maaf, jangan pelit. Allahu Akbar. Jauh datang dari Madura sampai ke Yogyakarta karena ketemunya di Jogja waktu itu. Hanya mencari 10.000, 5.000. Nah, perjalanan dari Madura sampai sini butuh biaya berapa? Makannya siapa yang nanggung? Tombo, rek. Tombo seperti itu. Nah, seperti ini hina. Bilang kan itu ya, atas nama agama mencari dunia. Atas nama agama mencari dunia. Kemudian amanahnya, uang yang sudah dititipkan kaum muslimin itu memang diniatkan untuk pembangunan Islam, untuk betul-betul Islam, tetapi digunakan untuk yang lain. Yang seperti ini banyak sekali. Nah, sama seperti artinya betul-betul apa ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalilun mu'tu katsirun, yang beri itu sedikit sekali. Ya, katakan tidak usah terlalu jauh lah membahas sana membahas ini. Kita sendiri di sini kalau ada daurah, mohon maaf kalau ada daurah, harusnya kita tidak perlu apa membicarakan orang terus, kita sendirilah diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri, mungkin saya sebagai seorang ustaz dianggap ustaz, seorang pengajar mungkin saya dianggap sebagai seorang alim, mungkin nyuruh ini ada daurah kita ta'awun infak, sementara saya sendiri enggak ngasih begitu, mungkin. Kita buat daurah ternyata yang ngasih cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besok daurah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu terus. Nah, barakallahu fikum. Padahal memberi itu tidak mesti dalam bentuk apa, dalam jumlah yang banyak. Memberi itu juga bukan selalu dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk dukungan. Ini yang dibutuhkan sebenarnya. Kita buat daurah, ya saya setuju, saya siap jadi panitia. Itu sudah melegakan, lego sudah panitia. Alhamdulillah didukung ikhwan-ikhwan. Begitu. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman yang sifatnya seperti ini, belajar menuntut ilmu itu lebih baik daripada beramal. Kenapa? Orang yang pintar orang yang faqih tentang Islam itu sedikit. Maka celah dan kekurangan di dalam Islam itu semakin terbuka lebar, semakin banyak. Sehingga usaha kita untuk menutupi celah ini, itu tentunya baik sekali, bagus. Sementara beramal, banyak orang beramal, tetapi amalannya tidak berdasarkan ilmu. Maka menuntut ilmu, menutup celah-celah yang ada itu lebih baik daripada beramal, tetapi amalan yang tidak didasarkan dengan ilmu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang seperti ini benar-benar terjadi dan kita rasakan serta kita saksikan bersama. Wallahu alim shab, yang dihafalkan adalah riwayat ini, innakum asbahtum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu. Hadis Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari. Innakum asbahtum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu qalilun sa'iduhu katsirun mu'tuh. Ini sebenarnya dalam 3 menit sudah bisa dihafalkan. Dalam 3 menit bisa dihafalkan, apalagi yang belajar muyasar. Karena bahasanya sama, tinggal dihafalkan. Kalian sekarang fuqahanya banyak, khutabahnya sedikit. Yang minta sedikit, yang memberi banyak. Beramal lebih baik daripada tinggal dibalik aja. Karena al-ilmu fihi khairun minal amal. Betul-betul seperti yang dikatakan Rasul ini terjadi. Banyak sekali orang bejat. Ada sebuah kisah nyata juga. Anak muda, orang kaya, muslim taat, tapi akhirnya tertarik, ya muslim taat awam, tertarik dengan salah seorang kiai di daerah pantai utara Jawa, Pantura Pati dan sekitarnya. Ini kenalan sama Pak Kiai tersebut. Pak Kiainya punya pondok pesantren, sering ketemu, akhirnya murtad dia, waliyazubillah. Anak muda ini murtad, padahal Islam taat. Ketika ditanya, kok murtad, kenapa? Kata Pak Kiai, boleh kok. Kata Pak Kiai, agama ini semua sama. Mau jadi Islam, mau jadi Kristen, Katolik, semuanya kan datangnya dari Tuhan. Pimpinan pondok pesantren sebenarnya, Pak Kiai. Tapi karena kurang terkenal, tidak usah dibahas lah siapa dia. Wallahu a'lam bishawab, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.